Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wasaya fil Kitab wa Sunnah. Pembahasan masih terkait hak-haknya para sahabat. Tepatnya pada pembahasan adanya anggapan dari sebagian kelompok bahwa Nabi alaihi assalatu wassalam sebelum meninggal telah berwasiat agar orang yang menjadi khalifah sepeninggal beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Adanya anggapan seperti ini dimunculkan sebenarnya oleh seorang Yahudi yang makir, ahli dalam membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Para saksi sejarah yang mengetahui kehidupan Nabi sampai meninggalnya, bahkan detik-detik akhir sebelum Rasul wafat, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa Nabi telah berwasiat kepada siapapun untuk menjadi khalifah sepeninggalnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang diberi oleh Allah SWT kemuliaan untuk merawat Nabi ketika sakit keras, dan bahkan Nabi meninggal di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, menyaksikan bahwa Rasul tidak pernah berwasiat kepada siapapun, baik kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali, kepada yang lainnya, tidak pernah berwasiat untuk seorang nanti sepeninggal Nabi langsung menjadi khalifah, tidak pernah. Adapun Nabi mengkhabarkan bahwa sepeninggal beliau ada al-khulafa' ar-rasyidun, benar. Namun tidak ada di sana secara sharih, jelas, tegas yang menyebutkan sepeninggal Nabi langsung yang menjadi pemimpin umat ini adalah Ali misalnya, tidak ada. Atau sepeninggal Nabi langsung yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, tidak ada. Tidak pernah terucap dari Nabi seperti itu. Nanti akan disebutkan di sini. Jadi adanya isu bahwa Rasulullah alaihi assalatu wassalam berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah pemimpin umat ini langsung sepeninggal Nabi, ternyata sudah dari dulu. Ketika sahabat masih hidup, isu ini sudah menebar. Sehingga para sahabat yang menyaksikan akhir-akhir hayatnya Nabi seperti Aisyah dan lainnya menepis adanya anggapan atau tuduhan seperti itu. Dan tentu orang yang menyaksikan beda dengan orang yang hanya mendengar. Dahulu dikatakan laisal khabar kal muayanah, Berita tidak sama seperti kalau orang melihat sendiri. Terlebih bahwa berita yang menebar waktu itu sumbernya enggak jelas. Ternyata setelah ditelusur sumbernya ternyata dari orang Yahudi. Yang dia pura-pura masuk Islam yang ingin membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini tentu ujian bagi umat ini. Adanya satu orang yang memang Allah SWT takdirkan dia bisa memecah belah persatuan muslimin, yang tentu ini adalah ujian keimanan bagi kaum mukmin. Sebagaimana Dajjal hak satu orang, tapi dia menyesatkan sekian banyak manusia. Satu orang, tapi kita gak bisa, muslimin gak bisa ngeroyok. Gak bisa, karena yang Allah takdirkan yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi assalatu wassalam. Jadi gambarannya jangan, kenapa dulu tidak dikeroyok saja ya Abdul bin Sabah, atau nanti ketika sudah dekat dari kiamat kan muslimin masih banyak, Dajjal kan hanya seorang diri, kenapa enggak kita keroyok? Ya, Dajjal sudah Allah takdirkan yang bisa membunuhnya adalah siapa? Nabi Isa. Namun Dajjal juga punya tentara, punya pengikut. Dari orang Iran saja yang menjadi tentara Dajjal itu 70 ribu orang. Ini dari orang Iran. Ya, dari Yahudi, Asfahan. Belum lagi yang lainnya. Tentu dia punya tentara. Ikhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Syekh Ali Ibn Nasir Al-Faqihi Hafidhahullah Ta'ala. Walamma kanat da'watul wasiyyati li'aliyin radiyallahu anhu bil khilafati ba'da rasuli sallallahu alaihi wasallam mubasharatan min akhtaril umuri ala al-aqidatil islamiyati. Dikarenakan adanya anggapan bahwa Rasul berwasiat untuk Ali untuk menjadi khalifah langsung sepeninggal Rasul alaihi assalatu wassalam, basyarah ini langsung, ini adalah perkara yang paling berbahaya. Perkara yang paling berbahaya terhadap akidah Islam. Bahkan paling berbahaya terhadap Islam itu sendiri. Bukan hanya berbahaya terhadap akidah saja, tapi terhadap Islam itu sendiri. Ya akidahnya, ibadahnya, akhlak dan muamalahnya. Kenapa adanya anggapan atau tuduhan bahwa Rasul berwasiat agar Ali langsung menjadi khalifah sepeninggal Nabi ini perkara yang sangat berbahaya terhadap akidah, bahkan terhadap Islam? Li'annaha tatanawalu adalat as-sahabah. Karena anggapan seperti tadi ini sudah menyentuh, menyinggung terhadap keadilan para sahabat. Ini sudah bergesekan dengan ya apa namanya keadilan para sahabat. Hamalat al-Qur'ani wa sunnah, para pembawa Al-Qur'an dan sunnah. Wadhalika li'anna sahabah ridwanullah alaihim qad ajma'u ala bai'ati Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang demikian itu karena para sahabat ridwanullah alaihim telah sepakat untuk membaiat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Setelah wafatnya Rasul langsung. Hatta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bayya'a Abu Bakrin ka ghairihi min as-sahabah. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib pun membaiat Abu Bakar seperti yang lainnya dari kalangan sahabat. Apa sisi bahayanya tadi? Anggapan bahwa Rasul berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung sepeninggal Nabi, ini sudah padanya sudah menyentuh keadilannya para sahabat, sudah mencacati ya, kedudukan para sahabat. Seolah-olah para sahabat itu mereka pengkhianat. Seolah-olah Abu Bakar dan sahabat waktu itu merebut kekuasaan Ali. Seolah-olah Ali di sana dungu dan bodoh. Orang diberi wasiat kok malah enggak menjalankan wasiat Nabi, kok malah biarkan Abu Bakar jadi khalifah. Seolah-olah seperti itu. Ini kalau tuduhan anggapan bahwa Ali langsung menjadi khalifah sebelum Nabi benar, maka konsekuensi negatif tadi akan muncul. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Jadi Abdullah bin Sabah al-Yahudi memang punya tujuan ingin membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat muslimin yang tadinya sudah aman, yang mereka telah bersatu di atas kepemimpinannya hak. Dan memang dalam sejarah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin adalah orang yang paling bengis permusuhannya terhadap kaum mukminin. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu. Kalian akan dapatkan orang yang paling dahsyat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-Yahud. Walladina asyraku. Itu orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Orang-orang Nasara musuhi muslimin, tapi tidak sedahsyat permusuhan orang Yahudi. Tidak sedahsyat permusuhan orang-orang musyrikin. Bahkan kalau kita kilas balik sejarah, kalau kita mau persentase, lebih banyak mana orang Yahudi yang masuk Islam dengan orang Nasara yang masuk Islam? Lebih banyak orang Nasara yang masuk Islam ketimbang orang Yahudi. Lebih banyak orang Nasara yang masuk Islam ketimbang orang Yahudi. Fa idza kana hunaka wasiyah li Aliin, kalau memang ini namanya kalau itu kan sesuatu yang tidak harus terjadi. Kalau memang di sana ada wasiat dari Rasul untuk Ali menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Faka'anna sahaba khalafu amra Rasulillah. Maka seakan-akan para sahabat menyelisihi perintah Rasul. Anda bisa bayangkan kalau orang menyelisihi perintah Rasul ini orang kayak apa? Ini yang diinginkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Wa hadha ma aradahu Abdullah bin Sabah al-Yahudi al-Makir. Dan ini memang yang diinginkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya, ahli dalam menebarkan makar. Dan barakallahu fikum, Allah SWT memang menguji orang yang beriman dengan sekian banyak ujian. Adanya orang yang menebarkan isu-isu yang tidak benar di tengah-tengah kaum muslimin, ini sebenarnya ujian bagi kaum mukminin. Siapa orang yang mengikuti Rasul dan siapa yang dia termakan oleh fitnahnya, ahli fitnah. Karena yang namanya hidup tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Dan masing-masing zaman ada ujian dan cobaannya tersendiri. Ada saat seorang diuji dengan kefakiran, dia bersabar. Di saat diuji dengan kemakmuran, tidak bersabar. Di saat sedikit mereka solid dan mereka ukhuwahnya kuat, di saat banyak malah terjadi perselisihan. Di saat mereka berkumpul di atas al-haq, kemudian mereka sederhana, mereka guyub rukun, giliran sedikit dibuka keran dunia, kemudian mereka berselisih. Ujian. Jadi ujian dari Allah ini beragam. Ujian tidak hanya hal yang menyakitkan, bukan hanya hal yang tidak mengenakan saja. Bahkan jabatan, harta, kemakmuran, banyaknya orang diterimanya, ya. Dakwah ini juga ujian dari Allah, apakah kita akan ikhlas atau istiqomah atau tidak. Seperti itu. Makanya Allah SWT menyebutkan hakikat ujian seperti dalam surat Al-Fajr. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, jika diuji oleh Allah dengan Allah memberikan kemuliaan dan nikmat kepadanya, jadi nikmat itu adalah ujian. Orang pun mengatakan Rabbi akraman, Rabbu memuliakanku. Padahal pemberian harta pada seorang bukan pertanda kalau Allah cinta, tidak harus. Karena harta Allah berikan kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Nabi Sulaiman kaya raya, Qarun kaya raya. Nabi Sulaiman rasul yang mukmin, Qarun seorang yang kafir. Harta Allah berikan kepada semua orang, yang mukminnya, yang kafirnya, yang solehnya, yang jahatnya, semua Allah beri. Demikian pula disebutkan dalam ayat yang lain bahwa yang namanya ujian tidak harus berupa hal-hal yang tidak mengenakan. Nikmat jabatan, kemudian ini ujian dari Allah. Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam ketika dengar berita bahwa Ratu Saba akan datang berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman pun ingin membuat kejutan. Dikumpulkan para petinggi-petinggi negara. Siapa dari mereka yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum dia menginjakkan istananya Sulaiman? Berkata ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum tuan berdiri dari tempat duduknya tuan. Berkata seorang yang diberi oleh Allah ilmu kitab, dia mengatakan ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba sebelum tuan berkedip dan mengembalikan kembali matanya. Ketika beliau berkedip, belum membukakan ista, singgasana Ratu Saba sudah ada. Apa kata Nabi Sulaiman? Apa Nabi Sulaiman menepuk dadanya? Ini kerajaan saya, ini kehebatan saya. Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah rahmat dari Rabbku, nikmat dari Allah. Allah ingin menguji aku, apakah aku ini orang yang bersyukur atau aku ini orang yang kufur. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan asar dari sahabat Abdurrahman bin Auf, tajirnya sahabat, paling kayanya sahabat Nabi, namun dia seorang yang dermawan, seorang mujahid, setumpuk kemuliaan ada pada beliau. Beliau mengatakan, kunnabtulina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidarra'i fasabarna summa tulina ba'dahu bisarra'i falam nasbir. Dahulu kami diuji bersama Ar-Rasul dengan kesulitan. Kami pun bersabar. Kemudian kami setelah itu diuji dengan kemudahan, kami tidak bersabar. Jadi maksud di sini bahwa yang namanya ujian tidak harus selalu berupa kesulitan, kefakiran, penyakit, bahkan nikmat yang berlimpah, kesehatan yang full, ya. Dan yang semisalnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ujian akan datang silih berganti. Dan tidak tersisa dari dunia ini kecuali al-fitan. Innahu lam yabqa minad dunya illa al-fitan. Tidaklah tersisa dari dunia ini kecuali fitnah dan ujian. Yang ketika satu fitnah datang, terasa berat dan mungkin orang anggap, ini paling beratnya fitnah sudah, paling beratnya ujian. Seorang pun merasa, ah, saya dalam fitnah ini gugur saya. Dalam fitnah ini saya, ya, jatuh saya. Ini ternyata fitnah tadi lewat. Datang fitnah yang lebih besar, fitnah yang telah yang dulu dianggap paling berat, ternyata ringan dengan fitnah yang datang. Ya, berikutnya, berikutnya. Sampai kemudian fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya Nabi alaihi assalatu wassalam memerintahkan kita ketika tasyahud akhir untuk meminta pelindungan pada Allah dari empat perkara. Idza jalasa ahadukum bitasyahudi falyasta'id billahi min arba'in. Apabila salah seorang kalian duduk untuk tasyahud, maka mintalah pelindungan kepada Allah dari empat perkara. Min adabi jahannam. Amin adabil qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil masih ad-dajjal. Min fitnatil masih ad-dajjal. Seorang memohon kepada Allah agar dilindungi dari azab api neraka. Memohon kepada Allah agar dilindungi dari azab al-qabr, azab kubur. Dan dari fitnah. Di saat dia hidup dan di saat dia akan meninggal. Fitnah adalah hal-hal yang bisa menjadikan seorang bergeser dari keistiqomahan. Fitnah adalah hal-hal yang bisa menjadikan seorang bergeser dari keistiqomahan. Dan yang terakhir, berlindung kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ada sedikit hal yang butuh dikasih tanbih, peringatan di sini. Sebagian orang, dia tidak percaya adanya Dajjal. Bahkan yang aneh, ada seorang dai internasional ketika ditanya tentang Al-Masih Dajjal, apa jawaban dia? Al-Masihud Dajjal minal asatir. Al-Masih Dajjal itu hanya dongeng saja yang tidak ada hakikatnya. Na'udzubillah. Nah, kalau memang Dajjal ini hanya dongeng yang tidak ada hakikatnya, nah, untuk apa Rasul memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari Dajjal? Apa mungkin Anda takut dari sesuatu yang sesuatu itu tidak ada? Berlindung dari sesuatu, sesuatu itu tidak ada. Kan tidak mungkin. Dan alhamdulillah, bagi orang yang Allah buka mata hatinya untuk menerima apa yang datang dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Apapun yang Nabi beritakan, baik perkara-perkara yang sudah lewat ataupun akan datang, seorang mukmin itu percaya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Walaupun apa yang Nabi habarkan sesuatu yang mungkin akal kita enggak nyandak, akal kita belum bisa mencerna, kita percaya. Nah, di antara sifat al-mu'minun alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, sifat orang yang beriman yaitu mereka beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Sedikit sini. Walamma syaa'a al-qaulu bi hadhihi al-firyati, dan tatkala isu yang dusta ini telah menebar, isu bahwa Nabi berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah, langsung sunnahnya ini menebar. Allati fiha ta'nu 'ala 'adalati sahabah, yang padanya isu tadi ada bentuk celaan terhadap keadilan para sahabat. Jadi menyentuh kredibilitas yakni para sahabat. Hamalat al-Qur'ani wa sunnah, para pembawa Al-Qur'an dan sunnah. Maka sarraha as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim bi nafyi dhalik. Maka para sahabat menegaskan tidak ada, tidak pernah Nabi berwasiat seperti itu. Seperti ini. Jangan isu yang batil kemudian seperti bola liar yang menghantam sana sini, tidak ada yang apa menghentikannya. Sudah ada menghentikannya saja terkadang terus ingin apa berjalan. Dan tidak benar kalau kemudian ada kebatilan kemudian seorang tidak kemudian merubahnya. Terlebih mereka-mereka yang diberi oleh Allah pengetahuan terhadap kebatilan, satu kebatilan. Contoh dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ketika mengomentari, ketika orang-orang berkomentar tentang seberapa jumlah Ashabul Kahfi, para pemuda Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan 3 orang, yang keempatnya anjingnya. Ada yang mengatakan 5 orang, yang keenamnya adalah anjingnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan 2 pendapat ini, Allah mengatakan rajmam bil ghaib. Ini hanya terkaan terhadap perkara yang ghaib. Kemudian Allah sebutkan pendapat yang ketiga. Sayaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum. Akan ada yang mengatakan 7 orang, yang ke-8-nya anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan wahai Rasul, Rabbu lebih tahu tentang seberapa jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali hanya sedikit. Kata Ibn Abbas, jumlah mereka 7 orang, yang ke-8-nya itu anjingnya. Wa ana minal qalil. Kata Ibn Abbas, dan saya termasuk orang yang qalil, yang sedikit. Lihat ketika Allah menyebutkan 3 pendapat, 2 pendapat yang pertama Allah katakan ini hanya menerka-nerka terhadap perkara yang lain. Namun ketika disebutkan pendapat ketiga, Allah tidak mengomentari seperti itu. Bukti bahwa pendapat yang ketiga lah yang apa? Yang hak. Ya. Karena seperti itu. Disebutkan ini batil, disebutkan yang ini hak. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusi li ahadin ba'da bil khilafah, dan bahwasanya Nabi alaihi assalatu wasallam tidak pernah berwasiat pada seorang pun untuk menjadi khalifah langsung semeninggalnya. Sekali lagi, wa min mimman sarraha bidzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di antara yang menegaskan hal itu adalah Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ali sendiri yang menegaskan tidak pernah Rasul berwasiat pada saya. Lalu kok ada orang ngaku-ngaku cinta kepada Ali, ngaku-ngaku cinta kepada keluarga Nabi, kok kemudian ya Ali dikambing hitamkan. Katanya Nabi berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah. Ini sebenarnya celaan kepada Ali. Ali ini seorang jawara yang pemberani. Seandainya Nabi betul-betul berwasiat, apa yang menghalangi Ali untuk menyampaikan, saya dapat wasiat dari Nabi? Enggak ada halangan. Seorang jawara yang ya, tidak pernah kalah dalam pertempuran. Namun karena memang enggak ada, ya Ali enggak pernah ngomong. Kalau Rasul berwasiat kepadanya, enggak, memang Rasul tidak pernah berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Jadi Sahib bin Ali sendiri menegaskan seperti itu. Tidak pernah Rasul itu berwasiat kepadanya. Alladhi yada'i Abdullah bin Sabah bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsalahu bil khilafah. Yang mana Abdullah bin Sabah mengaku-ngaku bahwa Rasul itu berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah. Wa anna sahaba khalafu til qolasiyah. Di mana Abdul bin Sabah menuduh bahwa para sahabat ini menyelisihi wasiat Nabi. Orang jahat, orang Yahudi ya. Kalau tuduhan itu hal yang biasa. Mereka membunuh ya para nabi. Allah saja dikatakan pelit oleh orang Yahudi, apalagi hanya membuat isu seperti ini. Mereka orang yang ahlinya. Mari, baik. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada salat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimahullah. Ketika isu tentang wasiat Ali menjadi khalifah langsung sepeninggal Nabi menebar, maka para sahabat radhiyallahu anhum menepis adanya tuduhan atau isu tersebut. Dan bahwa Rasulullah alaihi assalatu wassalam tidak pernah berwasiat kepada seorang pun untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Bahkan di antara yang menegaskan secara sorahah, tegas dan jelas, sahabat Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Sebutkan di sini. Qala al-mu'allifu hafidhahullah yaqulu Ibnu Katsir fil bidayati wa nihayah. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ini salah satu kitab sejarah yang luar biasa faedahnya. Dari semenjak pencipta langit dan bumi, kemudian disebutkan tentang sirah sejarah para nabi, ya qasasul anbiya, disebutkan pula tentang sejarah Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam dan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara umum sejak zaman Nabi sampai zaman Ibnu Katsir. Ini kitab yang besar, kurang lebih 14 juz. Kurang lebih 14 juz kitab sejarah dari penciptaan langit dan bumi, kemudian kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, kemudian sejarah para tokoh dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Nabi meninggal sampai zaman Ibnu Katsir. Beliau bukan hanya mengumpulkan materi sejarah, namun juga beliau mengkritisi. Karena beliau adalah kritikus hadis. kritikus berita, tidak asal ada berita kemudian disantumkan. Terkadang beliau memberi komentar, ini riwayatnya ya batil, pada sanadnya ada fulan, kisah seperti ini tidak sahihah, ya tidak sahih, ini adalah apa namanya kisah yang dusta wa ila akhirih. Atau misalnya ada penjelasan tentang misalnya suatu kerajaan jaya, suatu saat dia tumbang, disebutkan sebab-sebab tumbangnya wa ila akhirih. Ini kitabnya bagus. Lebih beliau adalah seorang ahlu sunnah, seorang alim yang ya, salafi, manhajnya lurus, murid dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau ini Ibnu Katsir menantunya Al-Imam Al-Mizzi. Al-Imam Al-Mizzi ini juga muridnya Ibnu Taimiyah, termasuk pakar hadis dan punya kitab Al-Atraf. Kitab ya indeks hadis di zaman itu luar biasa untuk mendapatkan satu hadis dengan cepat. Di zaman waktu itu ya Imam Al-Mizzi, mertuanya Ibnu Katsir, sudah membuat kitab indeks hadis. Dalam kitabnya Al-Atraf sekian puluh jilid. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa man ta'ammala ma dzakarnahu dhahara lahu ijma' as-sahabah al-muhajirin minhum wal ansar 'ala taqdimi Abi Bakr. Barang siapa yang mencermati apa yang telah kami sebutkan tadi, ini sebelumnya ada pembahasan kemudian belum memberi komentar. Orang yang mencermati apa yang telah kami sebutkan tadi, maka akan jelas baginya kesepakatan para sahabat, baik sahabat dari muhajirin ataupun sahabat dari ansar, tentang didahulukannya, diutamakannya sahabat Abu Bakar. Wa dhahara burhanu qawlihi alaihi salam, dan telah nampak pula bukti benarnya sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya'ballahu wal mu'minin. Di sini mu'minin. InsyaAllah yang benar wal mu'minun. Ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Allah dan orang yang beriman menolak kecuali Abu Bakar. Maksudnya apa? La yardallahu azza wa jalla walal mu'minun illa bi khilafati Abi Bakr. Allah azza wa jalla dan orang yang beriman tidak ridho kecuali dengan khilafahnya, kepemimpinannya Abu Bakar. Artinya memang Allah SWT memilih orang yang menjadi khalifah langsung sebagai nabi adalah Abu Bakar. Itu adalah pilihan Allah, kemudian pilihan orang-orang yang beriman. Wa dhahara lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mencermati apa yang tadi kami sebutkan pula, akan jelas baginya bahwa Nabi tidak pernah lam yanussu alal khilafati ainan li ahadin minan nas. Tidak pernah menegaskan, tidak pernah menunjuk person tertentu dari orang untuk menjadi khalifah. Tidak pernah. La li Abi Bakrin kama yaz'umuhu ta'ifah min ahli sunnah, wala li'aliyin kama yaquluhu ta'ifah min ar-rafidah. Tidak pernah Nabi alaihi assalatu wassalam menunjuk person tertentu untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Tidak pernah, baik pada Abu Bakar ataupun pada Ali. Tidak pernah Nabi menyebutkan orang tertentu yang langsung menjadi khalifah sepeninggalnya, baik kepada Abu Bakar sebagaimana yang disangka oleh sekelompok dari Ahlus Sunnah, dan tidak pula kepada Ali sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok dari orang Syiah Rafidhah. Walakin asyara isyaratan qawiyatan yafhamuha kullu dhi lubbin wa aqlin ila siti. Akan tetapi Nabi memberi sinyal. Memberi sinyal atau isyarat yang kuat. Memberi sinyal yang kuat yang bisa difahami oleh setiap orang yang cerdas bahwa Abu Bakar lah nanti akan yang menjadi pemimpin. Nabi hanya mengisyaratkan, tidak menegaskan Abu Bakar kamu jadi khalifah langsung sebagaimana saya, tidak. Tapi di sana ada sinyal yang kuat, isyarat yang kuat bahwa Abu Bakar adalah orang yang nantinya menjadi khalifah langsung sebagaimana Nabi. Di antara bukti-buktinya banyak. Di antaranya, ketika Nabi alaihi assalatu wassalam sakit keras, beliau tidak bisa keluar untuk ngimami manusia. Beliau menyuruh agar Abu Bakar yang menggantikan beliau menjadi imam. Aisyah sedikit usul, ya Rasulullah, jangan ayah saya yang menjadi imam. Ayah saya itu kalau sholat sering nangis. Khawatir suara tangisannya lebih keras dari tilawahnya. Tapi Nabi tetap, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintah Abu Bakar agar yang imami manusia. Di sini ada isyarat, walaupun Nabi tidak katakan Abu Bakar yang menjadi khalifah semula saya, tidak ada di sini. Namun di sini ada isyarat. Ketika Nabi berhalangan memimpin umat, ternyata Abu Bakar yang didaulat untuk menggantikan, di sini kan ada sinyal ya, ada isyarat bahwa Abu Bakar lah nanti yang akan memimpin umat ini sepeninggal Nabi. Sebagaimana Nabi ketika berhalangan untuk memimpin salat karena sakit keras, beliau mendaulat Abu Bakar menjadi ya penggantinya, maka ini ada isyarat bahwa Abu Bakar lah yang nanti menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Demikian pula datang seorang wanita kepada Nabi alaihi assalatu wassalam menanyakan tentang agama. Ketika wanita ini ingin pulang, mengatakan wahai Rasulullah, satu saat kalau saya datang ke Madinah, kemudian saya tidak mendapatkan lagi Anda. Saya sudah tidak mendapatkan Anda lagi. Terus saya mau bertanya kepada siapa? Kata Nabi, illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau kamu tidak mendapatkan saya, datangilah Abu Bakar. Artinya kalau kamu datang kemari, saya sudah meninggal, maka bertanyalah kepada Abu Bakar. Ini juga sinyal. Isyarat yang kuat. Wah, banyak lagi dalil-dalil yang lain. Ketika Nabi alaihi assalatu wassalam meninggal, para sahabat ibarat anak ayam yang ditinggal mati oleh induknya. Dulu ketika Nabi datang ke Madinah, cerah itu Madinah, rasanya itu terang. Al-Madinah al-Munawwarah. Namun ketika Nabi meninggal, terasa gelap. Para sahabat bingung. Sampai Umar bin Khattab menghunus pedangnya dan mengatakan, Nabi belum meninggal. Nabi itu seperti Nabi Musa yang meninggalkan kaumnya 40 hari. Kemudian pulang lagi ke tengah-tengah kaumnya. Ini Rasul hanya diwafatkan sebentar, kemudian nanti akan hidup lagi di tengah-tengah kita. Menghunus pedang dan mengancam. Sampai mengatakan Muhammad telah meninggal, tak penggal lehernya. Waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sedang tidak ada di jantung kota Madinah. Beliau ada di daerah awali, di daerah sunnah. Ketika beliau diberitahu bahwa Nabi meninggal, maka dia buru-buru pulang. Langsung mendatangi rumah Nabi alaihi assalatu wassalam. Beliau mendapatkan jasad beliau telah diletakkan di atas ranjang dan ditutupi kain. Jadi kalau orang meninggal itu ditutup pakai kain, jangan dibuka begitu. Ditutup tubuhnya. Jasadnya ditutup. Abu Bakar pun membuka kain yang menutupi jasad Nabi. Abu Bakar yakin kalau Nabi sudah meninggal. Abu Bakar pun mencium jasad beliau alaihi assalatu wassalam. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, tibta hayyan wa majita. Engkau senantiasa wangi di saat engkau masih hidup ataupun kamu sudah meninggal. Ini diantara keistimewaan Nabi alaihi assalatu wassalam. Jasadnya wangi. Nah, sebagian orang ketika hidup saja tubuhnya bau, apalagi kalau sudah mati. Rasul itu jasadnya itu wangi. Kata Abu Bakar, tibta hayyan wa mayyita. Engkau ya Rasul senantiasa wangi tubuhmu di saat engkau masih hidup ataupun kamu sudah meninggal. Di sini menunjukkan bolehnya seorang mencium ya jenazah. Ketika sahabat Utsman bin Mad'un, sahabat Nabi yang mulia meninggal, maka Nabi mencium sahabat Utsman bin Mad'un sambil meneteskan air mata. Sahabat Nabi yang mulia, Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar ketika tahu hakikat bahwa Rasul sudah meninggal, dia tidak takut pada siapapun. Orang-orang menunggu, ini apa ucapan Abu Bakar ini? Apa yang akan beliau katakan? Mereka pada kumpul di Masjid Nabawi. Umar bin Khattab berdiri menghunus pedangnya. Abu Bakar pun naik di atas mimbar Masjid Nabi di Madinah. Beliau berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang dia menyembah kepada Allah, sungguh Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Namun barang siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah meninggal. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para nabi dan para rasul. Apa kalau Muhammad itu meninggal atau terbunuh kalian pada murtad? Ketika Abu Bakar membaca ayat ini, Umar gemeter. Jatuh pedangnya. Umar pun langsung ya lemes dan jatuh. Kata Umar, seolah-olah ayat ini baru turun. Seolah-olah ayat ini baru turun. Baru sudah turun lama. Lihat bagaimana tegarnya mental Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq ketika tahu hakikat kebenaran bahwa Rasul betul-betul sudah meninggal, tidak takut pada siapapun. Dan bagaimana Abu Bakar bisa menyadarkan ya para sahabat bahwa Rasul sudah meninggal, mau apa lagi? Tinggal diurusi ya sebagai mana semestinya. Karena memang tidak ada yang Allah takdirkan kekal di dunia ini. Allah mengatakan, wa ma ja'alna min qablikal khuld. Tidaklah kami jadikan sebelummu ya Rasul orang yang kekal, tidak ada. Tidak ada kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana. Ya, akan lenyap, akan sirna. Kemudian para sahabat mereka menunda penguburan jenazah Nabi alaihi assalatu wassalam. Belum meninggal pada hari Senin dan dikubur di hari Rabu. Karena mereka tidak ingin mengubur Nabi dalam keadaan mereka belum ada pemimpin yang memimpin umat ini semeninggal Nabi. Sampai selesai masalah kepemimpinan, kemudian baru mereka ya mengubur jenazah Nabi yang mulia. Mengubur jenazah Nabi yang mulia. betul-betul wafatnya Nabi sangat mengejutkan para sahabat. Kalau sakit beliau biasa sakit. Mereka tidak mengira kalau Rasulullah meninggal. Abu Bakar faham. Abu Bakar faham Rasulullah meninggal. Kenapa? Ketika pernah Nabi berkhutbah, menyampaikan bahwa ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah untuk tetap tinggal di dunia ini atau dia berjumpa dengan Rabbnya. Namun hamba tadi ternyata memilih berjumpa dengan Rabbnya. Abu Bakar menangis. Mengatakan, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan untukmu. Sahabat-sahabat lain enggak faham. Ternyata dimaksud dengan hamba itu ya Rasul sendiri. Abu Bakar nangis, Abu Bakar faham ini dimaksud Rasul itu sendiri. Bahwa di sana ada hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara tetap tinggal di dunia ini dengan diberi kemuliaan dengan antara dia memilih berjumpa dengan Rabbnya, ternyata hamba tadi memilih berjumpa dengan Allah SWT. Abu Bakar menangis. Abu Bakar faham bahwa ini yang dimaksud Rasul itu sendiri. Yang lainnya enggak pada faham. Yang lainnya waktu itu heran, wah, Abu Bakar nangis. Ada apa Rasul ngomong seperti itu kok? Abu Bakar menangis, ternyata Abu Bakar faham apa yang Nabi maksudkan, bahwa itulah Nabi sendiri. Seperti itu barakallahu fikum. Masyaral muslimin rahimakumullah. Suma aurada haditha Ibn Umar fi sahihain anna Umar Ibn al-Khattab lama tu'ina qila lahu istakhlif ya amir al-mu'minin qala In astakhlifa faqad istakhlafa man huwa khairum minni ya'ni Aba Bakrin wa in adruka faqad taraka man huwa khairum minni ya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ibn Umar fa'araftu hina dhakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ghairu mustakhlif. Kemudian Al-Imam Ibn Katsir setelah itu menyebutkan hadis Ibn Umar dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Umar bin Khattab tatkala beliau ditusuk oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi. Kalau dia mengatakan bagaimana seorang khalifah sampai tertusuk? Apa enggak ada pengawal-pengawalnya? Layaknya seorang raja, seorang presiden itu kan ada pengawal khusus. Jawabannya, waktu itu belum ada pengawalan. Disebutkan bahwa baru adanya polisi khusus pengawal khalifah di zamannya Muawiyah. Di zaman Nabi tidak ada pengawalan, di zaman Abu Bakar tidak ada pengawalan, di zaman Umar juga demikian, Utsman dan Ali. Utsman terbunuh juga, Ali juga terbunuh. Jadi kan tidak ada pengawalan. Baru di zaman Muawiyah baru ada istilahnya ya sahibu syurtah. Ya, kepala kepolisian yang tugasnya adalah ya apa namanya mengatur anak buahnya untuk mengawal khalifah. Baru di zaman Muawiyah sahibu asyurtah. Mungkin di setiap negara mungkin beda-beda istilah. Kalau dulu sahibu syurtah. Di beberapa negara ini bukan tugas kepolisian, tugas ya tentara, militer. Beda-beda istilah saja. Namun intinya adanya pengawalan. Adanya apa? Ya, pengawalan. Umar tidak ada pengawalan. Ketika salat subuh baru saja takbir. Ternyata Abu Lu'lu'a Al-Majusi yang ini adalah budak Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia seorang Majusi dari Persia. Persia itu sekarang Iran dan sekitarnya. Dia dendam kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab inilah khalifah yang menumbangkan kekuasaan Kisra, kekuasaan Persia, negeri terbesar dan terkuat di dunia timur waktu itu. Sebenarnya Umar pula menumbangkan kecongkakan Kaisar Roma di dunia barat. Maka karena dia merasa negeri nenek moyangnya dicabik-cabik oleh pasukan muslimin di bawah pimpinan Umar bin Khattab, maka dia pun memendam dendam. Kapan ada saatnya dia akan menikam dan membunuh Umar dan siap menjadi martir. Siap jadi apa? Martir, walaupun dia nanti terbunuh. Dia merasa puas telah melampiaskan apa? Dendamnya. Ternyata Abu Lu'lu'a ini seorang pandai besi. Pintar membuat senjata. Suatu saat, Mughir bin Syu'bah gak paham kalau ini ternyata membuat pisau bermata dua yang memang khusus pisau khusus untuk membunuh Umar. Bermata dua berarti pegangannya di tengah, bisa ditusukkan ke sana kemari. Yang itu sudah diisi racun. Andai kata tidak tajam banget pun, kalau itu ada racunnya mengerikan sekali. Apalagi ini sudah dibuat khusus oleh ahli senjata, diperuntukkan untuk membunuh Umar. Ketika dia melihat situasi memungkinkan untuk menghabisi nyawa Umar waktu dipilih waktu salat subuh waktu itu. Ada mengatakan, ya kan gerak-gerik orang mencurigakan kan jelas, kan bisa ditahan. Sebanyak waktu itu tidak ada lampu. Lagi-lagi dikatakan masjid baru dikasih lampu di zaman Muawiyah. Sehingga antum akan bisa memahami hadis tentang dulu Nabi sholat subuh dengan para sahabat. Ya. Selesai dari sholat subuh, seorang tahu siapa yang ada di sampingnya. Berarti sudah mulai cerah. Tahu siapa yang di sampingnya. Kalau sekarang jam 3, jam 2 malam pun tahu yang di sampingnya. Kenapa? Terang ya. Kalau zaman dulu enggak ada lampu. Sehingga enggak tahu siapa yang di sampingnya. Pernah subhanallah ada seorang wanita. Baru masuk Islam. Enggak ngerti dia. Dia datang ke Masjid Nabi, sholat jamaah, masuk ke saf laki-laki. Gelap waktu itu, enggak ngerti. Tapi sahabat yang sampingnya kerasain, kayak bukan laki-laki ini. Ya, ini gelap waktu itu, enggak ngerti. Sahabat mengatakan, arajulun anta am imro'ah? Kamu ini laki-laki atau perempuan? Qalat imro'ah. Kata dia, sini perempuan. Kata sahabat tadi, kiti tuftinnani. Hampir-hampir saja kamu memfitnah saya, menggoda saya. Tempatnya perempuan di belakang sana. Baru dia ke belakang, baru tahu. Di sini ada faedah, ya Allah. Tempat-tempat yang mulia, yaitu Masjid Nabi. Waktu-waktu yang mulia, waktu sholat. Orang-orang yang mulia itu sahabat. Itu saja, dalam keadaan gelap, ngerti kalau ada perempuan, khawatir teraba, terfitnah, tergoda. Padahal gak lihat wajahnya cantik atau tidak. Nah ini subhanallah masuk ke masjid, ya, laki perempuan, ya pada salaman, pada ketawa ketiwi, ya, memperlihatkan kecantikannya, apa tidak terfitnah, apa tidak tergoda? Terkadang misalnya, oh ini gurunya ngajar ngaji, ini para gadis-gadis cantik di depannya, ya, dengan terbuka, dengan melihat apa namanya wajahnya, ah, enggak benar yang seperti ini ya ikhwan. Kalau sahabat tadi Waktu-waktu yang mulia jelaskan waktu sholat ya. Tempat yang mulia itu Masjid Nabawi. Orangnya orang-orang saleh dan bertakwa. Itu saja. Hampir-hampir yang akan hampir bisa terfitnah dengan kamu. Lalu waktu itu gelap, gak ngerti. Ini cantik atau tidak, gak ngerti. Ya subhanallah. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadikanlah ini ibrah. Pelajaran. Ya wahai orang yang memiliki akal pikiran. Bisa? Sini punya saya baru jam 7. Ini itu yang benar. Masuk atau belum? Hah? Masuk? Kita apa namanya? Dengarkan adzan dulu, kemudian kita lanjutkan badal adzan ya saat insyaallah. Baik. Kita lanjutkan hadis Ibnu Umar bahwa sahabat Umar bin Khattab ketika dia ditusuk yakni oleh Abu Lulu Al-Majusi dalam keadaan kritis, orang-orang pun datang kepada beliau, ada yang nyeletuk istakhlif ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, pilihlah seorang untuk menjadi khalifah sepeninggalmu. Atau berwasiatlah kamu untuk mengangkat seorang menjadi khalifah sepeninggalmu. Umar bin Khattab mengatakan, seandainya saya mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin sepeninggalku, saya punya contoh. Ada di sana orang yang lebih bagus dari saya, juga dulu pernah mengangkat seorang menjadi khalifah sepeninggalnya. Namun jika aku tidak mengangkat seorang untuk menjadi khalifah sepeninggalku, pun saya punya contoh orang yang lebih baik dariku, yakni Rasulullah. Kata Umar, seandainya saya mengangkat seorang untuk menjadi khalifah sepeninggalku, saya punya contoh. Itu Abu Bakar. Dan seandainya pun saya tidak mengangkat seorang menjadi khalifah sepeninggalku, saya pun punya contoh. Itu Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Berkata sahabat Ibn Umar, maka saya pun tahu ketika Umar menyebutkan bahwa Rasul itu tidak mengangkat seorang pun, tidak berwasiat kepada siapapun untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Ini jelas sekali. Jelas sekali. Lalu dia mengatakan terus bagaimana sepeninggal Umar. Ternyata Umar bin Khattab mewakilkan kepada 6 orang untuk berunding, ya, kemudian diangkat dari mereka seorang untuk menjadi khalifah. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Az-Zubair bin Awam. 6 orang yang mereka disebutkan dengan Ashab Asy-Syura. Orang-orang yang diangkat menjadi ahli syura untuk bermusyawarah, ya, mengangkat siapa dari mereka yang nanti pantas menjadi khalifah. Jadi jelas bahwa Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya berwasiat mengangkat seorang sepeninggal saya untuk menjadi khalifah, saya punya contoh, yaitu Bakar. Namun kalau saya pun tidak mengangkat seorang menjadi khalifah sepeninggal saya pun punya contoh, yaitu Rasulullah. Yaitu Rasulullah. Kata Ibnu Umar, saya menjadi tahu ketika Umar mengatakan bahwa Rasul itu tidak mengangkat seorang menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Hadis-hadis seperti ini jelas dan gamblang membantah tuduhan dan anggapan orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Rasul berwasiat kepada Ali untuk menjadi khalifah langsung sepeninggalnya. Ini semua adalah, ya, iguan, ini semua adalah omong kosong yang tidak ada hujahnya sama sekali. Kama aurada ma akhrajahul Baihaqi bi isnadihi an Abi Wa'il qala, sebagaimana al-Imam Ibnu Katsir menukilkan atau menyebutkan hadis riwayat Al-Baihaqi dengan syaratnya sampai kepada sahabat Abu Wa'il. Abu Wa'il mengatakan, qila li Ali ibn Abi Thalib, ala tastakhlif alaina? Faqala, mastakhlafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa astakhlif. Walakin in yuridillah bin nasi khairan fa sayajma'uhum ba'di ala khairihim kama jama'ahum ba'da nabihim ala khairihim. Qala, isnadu jayyid wa lam yukharrijah. Dikatakan pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Ketika beliau keluar untuk salat subuh pada tanggal 17 Ramadan. Ketika beliau keluar menuju masjid, Abdurrahman bin Muljam menyelinap di gang yang akan dilalui oleh Ali dengan senjata yang sudah dipersiapkan, pedang yang diisi racun. Kemudian ketika Ali lewat, kemudian ditebaskan di kepalanya. Ya. Apa namanya? Dibelah kepalanya. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib pun meninggal. Tidak langsung. Ya. Sempat bicara dan Abdurrahman bin Muljam ditangkap. Ketika Ali tahu bahwa orang yang membunuhnya adalah Abdurrahman bin Muljam, Ali mengatakan, coba nanti dilihat. Kalau saya sembuh dari bacokan ini, mungkin akan saya maafkan dia. Tapi kalau saya itu meninggal dari bacokan ini, kisoslah dia. Seperti dia telah membunuh saya. Ingat, tapi jangan kalian mencincang dia. Nah, Nabi alaihi assalatu wassalam naha anil muslah. Melarang dari mencincang. Mencincang itu seorang yang membunuh orang yang berhak dibunuh, tapi dengan cara disiksa dulu. Dicongkel matanya, dipotong telinganya, ini gak boleh. Walaupun terhadap musuh pun gak boleh. Nabi melarang dari muslah, mencincang. Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ala tastakhlif alaina, ala tastakhlifu alaina, tidakkah engkau berwasiat untuk mengangkat seorang menjadi khalifah semeninggalmu yang memimpin kami? Kata Ali, Rasul saja enggak mengangkat seorang menjadi khalifah. Masa saya mau mengangkat seorang menjadi khalifah? Seperti itu makna bebasnya. Mastakhlafa Rasulullah fa astakhlifa. Rasul saja enggak pernah mengangkat seorang langsung menjadi khalifah semeninggalnya, ya. Maka bagaimana saya akan mengangkat seorang menjadi khalifah? Akan tetapi, jika Allah mengendaki kebaikan terhadap manusia, Allah akan kumpulkan mereka sepeninggalku. Allah akan kumpulkan manusia semeninggalku di atas kepemimpinan orang yang terbaiknya di antara mereka. Sebagaimana Allah kumpulkan kaum muslimin sepeninggal nabinya, ya, dipimpin oleh orang yang terbaiknya. Firasat Ali ini tajam. Dan ternyata betul. Saat meninggal Ali bin Abi Thalib, maka Al-Hasan bin Ali, putra Ali lah yang dibaiat menjadi khalifah. Dia punya pasukan besar di Kufah. Kalau dikumpulkan dari kejauhan kayak gunung yang tinggi sudah. Sementara di Syam, Muawiyah pun punya pasukan yang besar. Kalau dikumpulkan kejauhan, kayak gunung sudah. Kalau dua pasukan besar kayak gunung itu berhadapan, ya Allah. Kayak apa kalau sampai terjadi peperangan? Berapa banyak anak yang yatim? Berapa banyak para wanita yang menjadi janda? Siapa yang ngurusi ternak mereka? Saya mengurusi kebun mereka? Saya memberi nafkah mereka? Al-Hasan bin Ali tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Dia siap untuk melepaskan jabatan menjadi khalifah asalkan Muawiyah siap untuk memimpin umat ini di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dan demi persatuan umat, Muawiyah pun siap. Maka Al-Hasan bin Ali melepaskan jabatannya untuk Muawiyah, agar Muawiyah memimpin umat ini di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya, dan menyatukan muslimin yang sebelumnya mereka berselisih. Subhanallah, Allah damaikan muslimin yang sebelumnya mereka berselisih. Dua pasukan besar yang kalau bertemu sampai terjadi pertumpahan darah, enggak bisa dibayangkan. Siapa akan ngurusi kebun-kebun mereka? Siapa ngurusi, ya, ternak-ternak mereka, kan mereka sudah ada terbunuh. Siapa yang ngurusi keluarganya? Banyak anak yatim, banyak wanita jadi janda. Maka pada tahun tersebut itu, tahun 41 Hijriah, umat ini pun bersatu di atas satu kepemimpinan, itu dipimpin oleh Muawiyah, dan mereka menyudahi pertikaian dan dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Benar apa yang Nabi sampaikan ketika Nabi masih hidup. Waktu itu Al-Hasan bin Ali masih kecil. Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, inna ibni hadza sayyid. Putra saya ini seorang pemimpin. Masih kecil waktu itu Hasan, Al-Hasan bin Ali. Rasulullah mengkhabarkan, inna ibni hadza sayyid. Putra saya ini, yakni cucu, ya, putra, yakni cucu. Cucu saya ini seorang pemimpin. Wa sayuslihu Allahu bihi bainal fi'ataini minal muslimin. Dan Allah akan mendamaikan melalui cucu saya ini, putra saya ini, dua kelompok dari kaum muslimin. Apa yang Nabi beritakan menjadi kenyataan? Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, di mana Al-Hasan bin Ali yang memegang tampuk kepemimpinan, dan beliau memandang bahwa terjaganya darah muslimin, persatuan umat muslimin, ya, dan dipimpinnya umat di atas Al-Kitab As-Sunnah adalah segala-galanya, maka dia pun dengan legowo meletakkan jabatannya kepada Muawiyah. Dan dinamakan tahun 41 Hijriah dengan Amul Jamaah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Ali sendiri ketika ditanya, dikatakan kepadanya, tidakkah kau mengangkat seorang menjadi khalifah kalau nanti kamu meninggal? Kata Ali, Rasul saja gak pernah kok. Gak pernah berwasiat pada seorang untuk menjadi khalifah semeninggalnya. Masa saya mau berwasiat? Kalau memang Allah mengendaki kebaikan untuk manusia, Allah nanti akan memunculkan seorang pemimpin semeninggal saya yang akan menyatukan muslimin. Yang akan menyatukan muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.